taala. Alhamdulillah kita pun meniatkan untuk kita menjalankan apa yang Allah taala perintahkan, Rasulullah alaihi salatu wasallam perintahkan untuk kita terus berpegang teguh dengan agamanya Allah. Makanya kita senantiasa mempelajari, mengkaji bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam, guna kita mengetahui bimbingan, petunjuk untuk kehidupan kita, untuk kebahagiaan kita dan keselamatan kita dunia dan akhirat kita. Utamanya adalah permasalahan akidah, keimanan. Allah taala berfirman di dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum. Fa'lam, maka berilmulah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Berilmulah, ilmu yang utama, yang pertama adalah ilmu akidah. Makanya Allah taala perintahkan kita untuk berilmu, dan ilmu yang utama yang pertama adalah ilmu akidah tauhid. Meyakini, menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani rahmatullah, untuk itu kita insyaallah melanjutkan kajian kita dari kitab Aqidatul Tauhid karya Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah wa ra'ahu ta'ala. Kita masih di bab ketiga, yaitu membahas taqdimul qarabin wal nudur wal hadaya lil mazarati wal kubur wa taqdimuha. Permasalahan ketiga yang termasuk dari perkara yang bisa merongrong, merusak, mengurangi akidah, keimanan, akidah tauhid, yaitu masalah memberikan persembahan memberikan pengorbanan, begitu juga nazar, begitu juga sembelihan-sembelihan kepada tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan, dan mengagungkan tempat-tempat tersebut. Di mana telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu adalah min himayatil Mustafa, dari penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa terhadap kemurnian dan kebersihan akidah tauhid bagi umatnya. Rasul alaihi salatu wasallam selain memerintahkan perkara-perkara yang menjadi konsekuensi keharusan keimanan berupa perintah-perintah untuk bertauhid, maka juga Rasul alaihi salatu wasallam melarang umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Di antara upaya penjagaan akidah tauhid agar akidah tauhid itu terjaga bersih, murni, tidak rusak, bahkan tidak hilang, beliau alaihi salatu wasalam memberikan peringatan-peringatan sebagai bentuk saddud dariah, menutup celah pintu yang bisa mengarah kepada kesyirikan-kesyirikan. tutup, dipalang. Nah, jadi kalau kita misalnya mau lewat sebuah jalan, di mana ini jalan bukannya akan mengantarkan kepada tujuan yang diinginkan berupa kebaikan, tapi ini jalan depan tuh jurang, bahaya. Ini jalan kalau lewat situ bisa terperosok. Ini jalan posisinya sudah rusak. Maka sebelum orang itu lewat jalan itu, supaya tidak terperosok nantinya, supaya tidak terjatuh dalam jurang, dipalang dulu jalannya. Palang, diarahkan, ini loh yang mesti dilewati. Kasih stop dangerous. Nah, kan begitu. Berhenti, dilarang lewat. Tanda strip. Berbahaya. Ini jalan yang di lurus, yang benar. Di situ ada tanda, ya ini dari polisian misalnya, terpercaya udah. Maka kita sebagai orang yang tidak jalan bawa kendaraan, kita, wah nggak mungkin kita akan, ah apa ini palang, lewat saja. Ini berarti menginginkan kebinasaan, pengen celaka. Tentu kita ngikuti arah yang selamat, kan begitu. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah juga kasih palang, jangan lewat ini, jangan melakukan yang ini, jangan berbuat ini, bahaya, bisa mengantarkan kepada kesyirikan, bisa mengantarkan bisa kepada kekufuran. Nah, kita yang pengen selamat tahu, oh ini rambu-rambu bahaya, jangan dilanggar. Oh ini sudah dipalang, dilarang, jangan dilanggar. Kan demikian. Nah, ini penting. Penting jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Nah, pada pertemuan yang lalu yang telah kita sebutkan, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah peringatan berupa jangan terjatuh pada sikap hulu, berlebih-lebihan melampaui batas dari kadar ketentuan syariat dalam bersikap, di dalam mengagungkan, memuliakan orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah ataupun alim ulama ataupun sebagian bahasa wali-wali Allah. Tidak boleh hulu, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh itra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallam bersabda, "La tutruni kama taratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian berlebih-lebihan menyanjung diriku. Jangan kalian melampaui batas menyanjung diriku sebagaimana Isa, sebagaimana orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara berlebih-lebihan di dalam menyanjung dan memposisikan, mendudukkan Isa ibnu Maryam sampai dianggap sebagai anak Tuhan, bahkan Tuhan. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasul. Tidak lain aku adalah hamba Allah, maka katakanlah oleh kalian Abdullah wa hamba Allah wa Rasul, dan Rasulnya Allah. Perkara yang kedua yang diingatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah beliau memberikan peringatan agar jangan membuat bangunan-bangunan di atas kuburan. Nah, makanya Rasul alaihi salatu wasalam ketika mengutus Ali bin Abi Thalib berpesan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, yaitu yang diriwayatkan oleh Abdul Hayyat Al-Asadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alla tada timsalan illa tamastahu wala qabran musrifan illa sawaitahu. Maukah aku kirim utus engkau sebagai utusan sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam mengutus diriku dengan sebuah perintah, janganlah kamu biarkan ada berhala patung kecuali kamu penggal, kamu hilangkan kepalanya, kamu hancurkan, dan jangan kamu biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan." Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah. Begitu juga datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Naha Rasulullah SAW antajsisil qabri wa ayyuk ada alaihi wa ayyubna alaihi binaan." Rasulullah SAW melarang untuk mengapur, mencat kuburan, dan melarang untuk duduk di atas kuburan, dan melarang untuk membuat bangunan di atas kuburan. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ini Rasulullah SAW sampaikan larangan-larangan ini sebagai tadi bentuk pencegahan. Pencegahan supaya umatnya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan atau hulu berlebih-lebihan melebihi batas ketentuan syariat. Sekarang yang ketiga, yang termasuk yang diperingatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah larangan untuk sholat di kuburan atau di sisi kuburan. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat ibadah, tempat sholat, walaupun tidak dibangun di atasnya masjid tapi digunakan tempat sholat, itu berarti menjadikan tempat itu sebagai masjid. Jemaah kaum muslimin rahimani rahmakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, hadis Jundub radhiyallahu anhu, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna quburo anbiya'ihim masajida. Ala fala tattakhidul quburo masajida fa inni anhaakum an dzalik." Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka dulunya menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Maka ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Sekali lagi Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna quburo anbiya'i masajida." Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. "Ala fala tattakhidul quburo masajida." fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan yang demikian. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah wa ra'ahu ta'ala, wattikhaduha masajida maknahu as-salatu indaha wa illam yubna masjidun 'alaiha. Menjadikan masjid-masjid, menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, artinya maknanya adalah salat di sisi kuburan. Menjadikan kuburan sebagai masjid artinya salat, melaksanakan salat, melakukan salat, menegakkan salat di sisi kuburan, di atas tanah pekuburan. Walaupun tidak ada wujud bangunan masjid di atasnya. Ini makna yang disebutkan oleh para ulama. Di antara makna, dua makna sebagaimana disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di dalam syarah kitab Tauhid Al-Qaul Mufid, beliau menyatakan maknanya adalah memang membangun bangunan masjid di atas kuburan itu telah dilarang. Yang kedua, tidak membangun masjid di atas kuburan tetapi melaksanakan sholat di atas kuburan, di atas tanah pekuburan. Nah, ini dua makna yang terlarang perbuatan tersebut. Beliau menyebutkan fakullu, yakni Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ahu ta'ala, fakullu maudi'in kusidalis salati fi utuhida masjida, maka setiap tempat yang dilaksanakan di situ salat, maka itu berarti menjadikannya sebagai masjid. Tempat sujud masjid itu memang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di sahih keduanya, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku permukaan bumi ini adalah masjid, artinya tempat yang bisa dilaksanakan sholat di mana saja di permukaan bumi ini. Kapan datang waktu sholat jemaah kaum muslimin, entah kita di ladang kita, di kebun kita, di hutan, waktunya sholat datang, kita sholat silahkan. Tidak harus mencari mana bangunan masjid. Tengah hutan siapa ada bangunan masjid? Siapa? Di tengah ladang kita, adzan tidak terdengar, jauh dari kampung, gak ada bangunan masjid. Nah, maka di mana saja kita mendapati waktu sholat, kalau sekalipun tidak ada bangunan masjid karena jauh dari perkampungan, jauh dari perumahan, jauh dari tempat tinggal, maka kita tegakkan sholat. Maka itu makna ju'ilat lil ardu masjida, dijadikanlah untukku permukaan bumi ini masjid, wa tahura, dan dijadikan permukaan bumi ini adalah sebagai alat untuk bersuci. Artinya ketika tidak ada air, maka bertayamum dengan memakai debu. Itu jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa idza bunya alai masjidun fal amru ashad, kata Syekh Saleh Fauzan rahim hafizahullah, apabila dibangun di atas kuburan itu bangunan masjid, maka perkaranya lebih dahsyat lagi, artinya lebih terlarang lagi. Nah, jemaah kaum muslimin, dibangun bangunan selain masjid, rumah-rumahan kah, atau di tembok kuburan itu dikasih keramik, dikasih tembok, itu saja terlarang, apalagi dibangun di atasnya masjid. Kalau umat dahulu, orang Yahudi dan orang Nasoro melakukan yang demikian dan mereka mendapatkan laknat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sebagai bentuk tahdir, peringatan, jangan sampai umat ini melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasoro, membangun masjid atau melaksanakan ibadah di atas pekuburan. Ini jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Waqad khalafa aksarun nasi hadhihi nawahi. Sungguh banyak manusia yang menyelisihi larangan ini, melanggar larangan-larangan ini tadi. Dilarang membangun di atas kuburan, banyak manusia membangun di atas kuburan, ya kan? Nah, dibikinkan apa itu namanya? Teralis. Oh, pagar. Pagar kuburan ya enggak masalah. Bukan di atas kuburannya, pagar batas ini tanah pekuburan dengan tanah kebun orang. Pagar. Tapi kalau kuburan satu di dalam dibangun di kapagarin begitu maksudnya. Nah, ini termasuk yang tidak boleh. Jangan kaum muslimin. Nah. Terkecuali jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ada qasdu, yakni dikunci tralisnya itu, pagarnya itu. Kenapa? Karena di situ datang orang masuk bikin acara-acara di pagar supaya enggak masuk. Maka itu lain. Ini bukan membangun, tapi menjaga aja. Kasih pagar itu. Nah, yang dilarang adalah membangun bangunan. Maksud saya di tembok itu yang kadang beli jadi itu apa namanya? Nisan. Batu nisan sama bangunannya sepanjang kuburan apa itu namanya? Yang dijual-jual itu sudah jadi. Ada yang marmer, keramik. Nah, ada yang batu alam. Nah, itu terlarang cuma kaum muslimin. Sebagaimana yang telah kita ketahui, naha Rasulullah SAW an tajsisil qabr. Rasulullah SAW melarang dari mengapur. Wa yu ada alai, dan duduk di atas kuburan. Wa yu bina alai bina, membangun di atasnya, yakni bangunan. Cuma kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sekali lagi kata beliau, banyak manusia yang melanggar larangan ini. Wartakabu mahaddaro minhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, justru mereka melakukan apa yang sudah diperingatkan oleh Rasul alaihi wasallam untuk dijauhi. Fawaqa'u bisababidzalika fi syirkil akbar. Banyak dari mereka dengan sebab itu terjatuh dalam praktek syirik besar. Fabanau alal kubur masajida wa adriha wa maqamat. Mereka membangun di atas kuburan masjid-masjid, bangunan-bangunan yang dikeramatkan, kubah-kubah. Apalagi bangunan di atas masjid itu disebut. Ada sebutan yang lain di sini. Apa namanya? Waja'aluha masyarat, dijadikannya sebagai tempat penziarah. Bangunan itu dilaksanakanlah di situ berbagai yaitu amalan-amalan ritual tertentu. Tumarasu indaha kullu anwa'i syirkil akbar. Dilaksanakan di sisinya setiap macam, berbagai macam syirik-syirik besar. Min dabahilaha, Di antaranya mengadakan penyembelihan untuk kuburan tersebut, untuk bangunan yang dikeramatkan tersebut, tempat yang dikeramatkan tersebut. Wadu'ain ashabiha, berdoa kepada ahlul kubur. Berdoa kepada, bukan berdoa untuk. Nah, kalau berdoa untuk ahlul kubur tidak masalah, tapi masalahnya tidak perlu datang ke kuburan. Mendoakan ahlul kubur bisa di mana saja. Dan kita mendoakan mereka itu ketika kita datang ke tanah pekuburan tidak masuk, kita sampaikanlah salam kepada mereka. Assalamualaikum ahli diyar minal muslimin wal mu'minin. Sampaikan doa kepada mereka, untuk mereka, yaitu wa inna bikum insyaallah lalahikun, as'allahu lana walakumul afiyah, insyaallah kami pun akan menyusul kalian. Kami memohon, saya memohon untukku dan untuk diri kalian al-afiyah, keselamatan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doa kepada yakni ahlul kubur, salam sebagai doa untuk mereka. Tidak mesti harus datang ke kuburan mendoakan mereka. Cuma kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, yang menjadi masalah adalah orang-orang ziarah-ziarah ke kuburan itu berdoa kepada ahlul kubur. Berdoa kepada ahlul kubur. Wahai fulan, wahai wali fulan, wahai sunan fulan. Wahai nabi fulan. Misalnya panggil orang yang sudah meninggal itu, kemudian meminta berbagai permintaan-permintaan dari hajatnya, dari keinginannya, dari tujuannya. Ini adalah sudah praktek syirik, berdoa kepada selain Allah. Wal istighosati bihim, beristighosah kepada mereka. Istighosah, minta untuk diselamatkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya. Terjadi tsunami, ayo kita datang ke kuburan itu. Panggil, wahai wali fulan, selamatkanlah kami dari tsunami, selamatkanlah kami dari gunung meletus, selamatkanlah kami dari berbagai mara bahaya. Selamatkanlah kami dari gempa, selamatkanlah kami dari angin dan sebagainya. Selamatkanlah kami, berikanlah kami jalan keluar dari kesusahan, terhimpit dari berbagai masalah, adanya penyakit yang merajalela dan sebagainya. Ini istighosah, minta pertolongan untuk keluar menghadapi permasalahan yang sulit atau musibah yang menimpa, berbagai kesulitan-kesulitan yang dialami. Wasarfun nudur lahum, memberikan nadar-nadar kepada mereka. Wahai wali fulan, saya bernadar kalau saya lulus, saya akan menyembelih kurban, saya akan puasa. Nah, ini nadar kepada mereka, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalik, dan semisal itu. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighasatul Lahfan di jilid yang pertama halaman 214 hingga 217. Qala Al-Alama Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Al-Alama Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa man jama'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil kuburi wa ma amara bihi wa naha anhu wa ma kana alai ashabuhu wa baina ma alai aksarun nasil yauma ra'a ahadahuma mudadan lil akhar munakidun lahu bihaisu la yastami'ani abada. Kata al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, siapa yang mau menjamak, mengumpulkan untuk dibandingkan antara sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam tentang kuburan dan apa yang menjadi perintahnya Rasul dan apa yang menjadi larangan dari Rasul alaihi salatu wassalam dan apa yang dilakukan oleh para sahabat dengan dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh manusia, mayoritasnya manusia pada hari ini, ini masih di zamannya Ibnu Qayyim. Apalagi di zaman sekarang, maka dia akan melihat salah satu dari keduanya berlawanan dengan yang lain. Yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dengan yang dilakukan oleh manusia sekarang bertentangan. Yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan apa yang dilakukan oleh manusia bertentangan. Dilanggar apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Munakidun lahu, bertentangan dengan petunjuknya Rasul dan apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di mana dua perkara itu tidak bisa terkumpul. Mau menjalankan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, mengikuti petunjuknya Rasul alaihi salatu wasalam, tapi melanggar apa-apa yang menjadi tuntunan Rasul, ya enggak bisa. Lu masa ziarah kubur itu sunnah kan? Ya, memang kamu mau melakukan sunnah ziarah kubur, ya silakan itu sunnah. Tapi kok ketika kamu ziarah, kamu bawa ayam. Untuk apa itu? Mau disembelih di sana? Ah, apa memang demikian ziarah kubur yang dituntunkan oleh Rasulullah? Nah, kalau ziarah kuburnya memang dituntunkan oleh Rasul, tetapi kemudian melakukan kurban di situ, nah, baca surah Yasin di situ, baca berzanji di situ, kirim fatihah di situ, wirid-wirid di situ. Nah, apakah demikian yang dituntunkan oleh Rasul? Mana dalilnya? Kalau dalil tentang ziarah kubur jelas Rasulullah SAW menyatakan qad nahaitukum an ziyaratil kubur fazuru hal an. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang silahkan engkau berziarah kubur. Namun Rasulullah SAW menyatakan fa innaha tudzakkirukumul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kematian. Rasul alaihi salatu wasalam tidak pernah mengajak sahabat atau pergi sendiri bawa mushaf Al-Qur'an, bawa surah Yasin, mengadakan tahlil di sisi kuburan. Tidak ada. Apalagi sholat, tidak pernah bawa ayam atau kambing disembelih di situ, tidak pernah. Ini jemaah kaum muslimin. Rasulullah SAW tidak pernah mengusap-usap tanah kuburan atau bangunan kuburan. Tidak ada zamannya Rasulullah SAW. Nah, itu berbeda dengan orang sekarang. Kuburan bawa satu tas kresek. Apa itu? Ini bunga-bunga harum. Coba lihat. Ada mawar, ada kenanga, ada macam-macam. Ya, harum memang. Oh, dikasih minyak lagi. Ada irisan apa itu hijau-hijau? Daun pandan. Untuk apa ini? Nyekar tanah kuburan di ambur itu. Ini tuntunan siapa? Nah, apa ada di tuntunan Rasulullah SAW? Jawabnya dia, tidak ada. Memang zamannya Rasulullah susah cari kembang. Kalau sekarang kan mudah cari kembang. Bukan masalah mudah atau susah, jemaah kaum muslimin. Tetapi ada enggak tuntunannya? Kan gitu. Tidak ada tuntunannya di dalam agama ini. Nah, kok kamu juga bawa kendi air itu? Untuk apa itu? Oh, ini air sejuk ini. Untuk apa? Untuk nyiram kuburan. Lu kenapa disiram? Musim hujan lagi. Musim kemarau juga enggak perlu disiram, apalagi musim hujan. Siapa yang nuntunkan? Bapak saya. Loh, nenek saya. Loh, ini syariat kamu mengambil dari bapak nenek atau mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita belajar, lihat hadis-hadis Rasul. Ada enggak tuntunan demikian? Tidak ada. Para ulama bagaimana? Tidak memerintahkan demikian. Terus bagaimana? Nanti kita sebutkan. Apa adab-adab dan apa yang dikerjakan ketika ziarah kubur akan disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimah. Kita lanjutkan ucapan beliau. Jadi beliau menghabarkan kalau kita lihat tentang sunnahnya Rasulullah SAW yang dilakukan oleh para sahabat berpegang teguh dengan sunnah Rasul SAW dibandingkan dengan kebanyakan orang yang dikerjakan sekarang, banyak bertentangan, banyak menyelisih tuntunan Rasul. Padahal mereka katanya ngaku umatnya Rasul, cinta Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Mari kita jujur. Kalau memang kita umat Rasul, mau mengikuti sunnahnya Rasul, tuntunan Rasul, mari kita jujur dengan jujur yang sebenarnya. Mana tuntunan Rasul? Itulah kita kerjakan. Apa yang tidak menjadi tuntunan Rasul, kenapa kita capek-capek sampai ngeluarin biaya melakukan sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Rasul? Kita yakin semua yang baik sudah diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Semua yang tidak baik, yang tidak ada mengandung kebaikan, pasti itu tidak dituntunkan, tidak diperintahkan, bahkan dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Mana larangannya? Kalau tanya malah mana larangannya? Justru kalau kita melakukan itu, yang ditanya mana perintahnya, mana tuntunan. Nah, kalau mana larangannya, Anda larangan. Rasulullah SAW bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasabbuh menyerupai sebuah kaum, berarti dia termasuk golongan kaum itu. Nah, kalau kita menyerupai perbuatannya Yahudi yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kita masuk golongan Yahudi. Nah, kita dilarang menyerupai perbuatan-perbuatan jahil yang tidak ada dasar mengatasnamakan agama. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ini sekedar kebiasaan aja kok, saya enggak mengharap pahala juga. Lu ngapain tidak mengharap pahala dikerjakan? Sia-sia dong. Itu namanya mubazir. Kamu beli bunga itu, bawa kendi ditinggal di sana, nyiramin air. Itu buang tenaga, buang uang, buang biaya, buang waktu, enggak ada gunanya. Kamu enggak ingin cari pahala, ngapain kemudian dikerjain? Maka amalan ziarah kubur itu juga dilaksanakan oleh Rasulullah, juga dilaksanakan oleh para sahabat. Tidak lah Rasulullah dan para sahabat melakukan yang demikian. Sudah, kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikut setia, pengikut yang baik, ikuti. Kan enak, kan mudah aja. Nanti saya dimarahi orang tua kalau enggak bawa bunga-bunga begini. Nah, menjalankan agama, menjalankan tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam itu didahulukan daripada perintah orang tua kalau memang perintahnya menyelisih tuntunan. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, innama ta'a fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dari kalangan makhluk ini kalau itu dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain taat itu hanya dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, silakan tolong menolong, bantu membantu, kerja sama dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan engkau tolong menolong, bantu membantu, kerjasama dalam dosa dan pelanggaran batas permusuhan. Ini ma'asyiral muslimin rahimani rahmatullah. Kata al-imam Nukoyim selanjutnya, fanaha Rasulullah SAW anis sholati ilal kubur wa haulai yusalluna indaha. Nah, coba kita gandengkan, kita gabungkan, kita bandingkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat menghadap kuburan, sementara mereka, banyak manusia, justru salat di sisi kuburan, menghadap kuburan. Nah, datang dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dari hadis Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Nah, coba. Ada pernah di kampung saya juga. Di kampung saya, alhamdulillah sekarang mati. Artinya enggak dilakukan lagi. Pengikutnya bubar. Ada orang bawa ajaran, ngajak manusia malam-malam ke kuburan. Jam 12 malam diajak ke kuburan. Sholat di sisi kuburan. Bilangnya mereka mendengar teriakan histeris orang yang disiksa dalam kubur. Ketika mereka sholat, kemudian nanti baca-baca surat, membaca ayat, reda itu teriakan histeris orang yang disiksa dalam kubur, reda. Ini jamaah kaum muslimin, perlu diketahui, dipastikan itu adalah perbuatannya syaitan, jin-jin dari kalangan syaitan, syaitan dari kalangan jin, nah, untuk menyimpangkan manusia. Mendengarkan orang yang disiksa dalam kuburan, ini adalah perkara gaib. Kalau ditanya, kamu tahu itu memang suara orang yang disiksa dalam kuburan? Apa jawaban dia? Tahu, mana buktinya? Itu dengar suara. Suara itu bisa dibuat-buat sama jin. Sesuatu yang menyelisih tuntunan syariat agama, pasti di situ ada nimbrung syaitan. Itulah jemaah kaum muslimin. Kenapa dipastikan itu adalah perbuatannya syaitan untuk menggoda manusia? Karena Rasul alaihi salatu wasalam, para sahabat generasi terbaik dari umat ini, umat Islam, tidak pernah melakukan yang demikian, mengumpulkan manusia sholat di kuburan, katanya untuk meringankan siksa orang yang dalam kubur. Tidak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, marra bi qabrain, pernah lewat melewati dua kuburan. Nah, dengan para sahabat waktu itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, innahuma la yu'adzabani. Dua penduduk, dua penghuni kuburan ini sedang diazab. Nah, yang diberitahu hanya Rasul alaihi salatu wasalam. Mukjizat kuasanya Allah diberikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Para sahabat yang lain tidak tahu Rasul alaihi salatu wasalam. Ini dua penghuni kubur ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya diadab bukan dalam perkara yang besar, dianggap manusia oleh besar. Karena dianggap perkara ringan. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, kana yamsi bin nasi bin namimah. Dia suka mengadu domba dulunya di tengah-tengah manusia. Wal akhar, adapun yang lain, kana la yastatiru anil baul. Dia tidak menutup diri ketika buang air. Di dalam riwayat yang lainnya, dia tidak bersih, terkena percikan, yakni air, yakni buang airnya itu, kena najis, jemaah kaum muslimin. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil dua tangkai, yakni pohon yang masih basah, dipatahkan. Satu tangkai pohon yang masih basah dipatahkan, ditancap masing-masing satu, tancap. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, la'allahuma yuhaffafan, semoga dua orang ini diringankan siksanya selama tangkai ini masih basah. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini adalah Rasulullah SAW mengajarkannya dalam masalah tahdir, peringatan, jangan sampai satu kita namimah, mengadu domba di tengah-tengah manusia, bikin hubungan yang rusak di antara satu dengan yang lain. Yang kedua, untuk kita membersihkan ketika kita buang hajat, jangan sampai tersisa najis atau terkena najis kita tidak bersihkan. Atau jangan sampai kita ketika buang air kita enggak tertutup, tempat terbuka aja, tidak menutup diri, tidak cari menutup diri ketika buang air sehingga nampak aurat. Nah, itu. Dan itu yang difahami oleh para sahabat. Adapun Rasulullah SAW diperdengarkan adanya dua penduduk kuburan atau dua penghuni kuburan itu disiksa, itu adalah khusus Rasul. Para sahabat tidak tahu. Dan Rasulullah SAW menancapkan dua patahan dahan atau tangkai, itu adalah juga kekhususan Rasul alaihissalam. Kenapa demikian? Karena para sahabat pun satu tidak pernah melakukan. Kemudian tidaklah mereka kemudian ikut-ikut cari tangkai basah kemudian dipatah. Enggak, hanya Rasul. Dan setelah itu para sahabat juga tidak melakukan. Tidak pernah melakukan. Nah, ini itu hanya khusus Rasul yang melakukannya. Khususiah yang demikian ini kita ketahui dari pemahaman dan pengamalannya para sahabat. Rasulullah SAW waktu itu pun tidak memerintahkan, hendaknya kalian melakukan apa yang seperti saya lakukan ini. Karena itu adalah perkara gaib untuk tahu ini sedang diadab, ini tidak. Ini perkara gaib. Tidaklah mengetahuinya kecuali hanya Allah. Dan Allah memberitahukannya hanya kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Perkara yang Allah kehendaki untuk diberitahukan. Yang hukum asalnya Rasul pun tidak tahu perkara gaib kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi tidak perlu kita nanti datang ke kuburan cari dan basah kemudian kita kamu namanya tahu itu sedang diadab. Ya dengar suara-suara. Memangnya kamu disuruh untuk nancapkan dahan basah? Siapa yang nyuruh? Saya nyontoh Rasulullah. Apakah demikian memang pemahamannya? Para sahabat tidak memahami demikian. Karena itu adalah perbuatan khususiahnya Rasul waktu itu. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita pahami baik-baik. Tidak setiap suara kemudian, oh ini ada suara gaib, mesti berarti suara kebenaran. Kata siapa? Wahyu itu sudah terputus. Nabi terakhir penutup, Rasul terakhir penutup itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah wa rasuluhu, khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Enggak ada wahyu lagi. Jadi kalau kamu ada dengar suara-suara gaib nyuruh macam-macam, apalagi jelas itu bertentangan dengan syariat, jangan digubris. Itu adalah godaan. Nah, ini pegangi, cukup kita memegangi ayat Al-Qur'an yang jelas, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam yang sudah jelas, yang semuanya diterangkan oleh para ulama, semuanya sudah termaktub di kitab-kitab hadis-hadis para ulama. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih di ucapan Al-Imam Qayyim belum selesai, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya titik, sudah.